Berikut ini langsung aja kita goyang lagi. Masih bersama Ramayana Barata Jaya Haji Suud Matur Suwun. Coklat Videografi juga terima kasih. Kita goyang dengan yang berikut ini. Yang kayaknya Anda tunggu-tunggu. Ratu Anggunnya Indonesia. Yuk ada Lala Widi New Pelapa. Parongan selamat malam. SMB Indonesia. Di hati ini rela walau. Thank you. Coba saya boleh minta tepuk tangannya mana dulu dong buat New Palapa.